Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Qala rahimahullah, وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الإمام النووي رحمه الله منكر فرمان الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا dan bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keberuntungan. Penggalan ayat dari surat An-Nur ayat ke-31 ini merupakan ayat yang sebelumnya mengungkapkan tentang wajibnya untuk menundukkan pandangan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih mensucikan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka perbuat. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangannya dan menjaga kemaluannya, sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, maka hendaklah kalian para wanita janganlah menghentakkan kaki-kaki kalian agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan-perhiasan kalian. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Di dalam ayat ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalilun ala wujubi taubah min adami ghaddil basar wa hifdzil farj. Dalil yang menunjukkan tentang wajibnya seseorang untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ketiadaan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Maka tidak ada lain bahwasannya fitnah yang terjadi di dalam kehidupan ini, salah satu di antaranya adalah disebabkan karena ketiadaan menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Dan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnah adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tiadalah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya atas seorang laki-laki, yaitu fitnah wanita. Inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Demikian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya awal fitnah yang terjadi pada masyarakat Bani Israel adalah wanita. Maka sudah menjadi sesuatu yang terjadi pada masa kini, bahwasannya banyak sekali fitnah yang ditimbulkan, dan salah satu dari fitnah itu adalah dari kalangan wanita. Musuh-musuh Islam, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara, dari kalangan musyrikin, dari kalangan sekularis, orientalis, atau yang sebangsanya, dan para pengikutnya, mereka sangat bersemangat sekali menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin, dan satu di antaranya dengan menggunakan para wanita. Mereka menyerukan kepada para wanita untuk bertabarruj, mendedahkan aurat, tidak mengenakan hijab. Mereka menyerukan kepada setiap manusia untuk berikhtilat antara laki-laki dan wanita. Dan mereka menyerukan untuk mengoyak, merusak akhlak dari kalangan kaum muslimin. Dengan tanpa ragu, mereka terus menyerukan berbagai ideologinya, sehingga kemudian para wanita dengan bebas di dalam kehidupan ini, para wanita dengan bebas mereka beraktivitas di dalam kehidupan ini. dan mereka musuh-musuh Islam terus menyuarakan apa yang menjadi target dan sasaran mereka melalui lisan-lisan mereka, melalui pena-pena mereka, tulisan-tulisan mereka, sehingga kemudian terjadilah fitnah yang sedemikian besar di dalam kehidupan kaum muslimin. Ideologi untuk menawarkan kebebasan wanita adalah salah satu di antara bentuk ideologi yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam kehidupan kaum muslimin. Maka ayat ini sekali lagi memberikan satu bentuk bimbingan kepada kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dulu. Cukup sampai sini atau dilanjutkan? Baik. Kita persiapan untuk salat duhur dulu. Dan apabila antum nanti tidak berkeberatan, masih ada waktu, kita lanjutkan ba'da salat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.